Apakah duduk dengan menjulurkan kedua kaki dan menyandarkan kedua tangan? Ayo, menjulurkan kaki, kemudian menyandarkan kedua tangan ke belakang, termasuk duduk yang dilarang. Ada riwayat, kalau enggak salah diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Asy-Syarid bin Suwaid suatu ketika dia duduk. Duduknya itu tangannya ditaruh di belakang, tangan kiri tadi. Tangan kiri. Itu di belakang punggungnya. Lalu dia bersandar di telapak tangannya ini. Nah, maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghardiknya. Dan beliau mengatakan, la taku'ud qi'datil maghdubi alaihim. Jangan kamu duduk seperti duduknya orang-orang dimurkai. Nah, hadis ini sebagian para ulama menghasankan atau mensahihkan. Namun butuh diperiksa riwayat ini karena dalam sanadnya ada Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dia walaupun thiqah namun dia seorang mudallis. Ya, dan dia meriwayatkan hadis ini secara an'anah, tidak menjelaskan bahwa dia mendengarkan hadis dari orang di atasnya, sehingga butuh untuk diperiksa. Nampak dari riwayatnya terdapat kelemahan. Wallahu taala a'lam bis-shawab.